mulai maghrib sampai subuh bicarakan sifat 20 hajat gali mana baca Qur'an mana sembahyang sunatnya mana mutalaah akad mana. Jadi ketika bakal orang lagi yang menenangkan Allah karena ummatul Islam dengan disebutnya ayatul ahdul qolofi. Karena itulah segala pengikut-pengikut Islam mereka itu menentang keras segala ahli bid'ah itu. Ada yang menentang dengan perkataan, ada yang menentang dengan perbuatan. Walaupun mereka itu waktu menentang dimanai oleh ribuan bid'ah. Diundangnya sudah mengalahkan langit tidak kita berbentuknya sebuah adanya amin tidak bersedia ketepatan jarak langit tidak ditahakannya lawan daya wasallam wasallam wasallam wasallam wasallam. Dan mereka itu selalu memahami kita kan ahli sunnah wal jamaah baik kita halus maupun kita gagal. Nah inilah penjelasannya. Tapi kita kan ini diperbahakannya kita itu kulit yang dipindahkan isu itu pulang mengambil orang masyarakat. Bahagia kita banyak kita guru-guru kita sudah sekian yang masih ada sepanggal dua panggal dari ini setengah mati dia merangnya karena kita ada dua lagi hanya bid'ah yang saling banyakan bahwa ini kita memilih mana bid'ah mana ada cahok. Jadi jangan memikirkan begitu saja mencari resmi kita yang diperoleh agama mengusah semua pantut dimakan dan santai lompat-lompat. Sekolahan aja tuh anak kita yang diajari sekolahan itu pertama mengenal Allah wujud dan bapak itu ini anak kita di sekolahkan. Apabila sekolah harus itu bangani menggambar angkihan sudah taruh dengan sekolah satu lagi sekolah wujud dan bapak di bapak kasihan. Mana sudah kita ada kantor masuk surga anak bilang kalau yang mendirikannya wajar haru anak yang mendirikan kubu supaya keamanan menyebabkan. Dan mereka itu menyatakan bahwa mengarang sikap keinginan menyatakan punya biasanya nalainya bid'ah hukumnya fardhu kifayah dan hukumnya lebih penting ini daripada mengurus penyakit. Kalau sudah uang bujur-bujur itu walaupun punya sakit sakit di kebalapan-apan dulu tugasnya sangat penting dulu. Padahal kalau pendapat dokter, jangan menyaring bersuara, jangan lawas duduk. Tapi karena Tuhan yang nyuruh pergi supaya, maaf aja dokternya, yang ada istirahatnya penting. Ini suruhan Allah, lain dari Allah. Yang dokter yang nyuruh istirahatnya, Islam dan muhajir al-hal kandil bisa dihormat amin huruf al-kifayat utamaku wa hirlun muskalat al-din al-syariati usulha wa huru'inha ditandang fi'i syarihatu wa tasbual al-iqadatu antam lihat al-mujtada'in wa mu'budat al-mujtada'in ujar kata Islam dan muhajir al-kandil di dalam syarah minhaj setengah daripada yang harus kifayat yaitu menegakkan dan menyatakan segala yang syukur pada agama yakni syariat baik usul maupun furu', supaya hilang segala kesamaran dan bersih itikad yang ahli sunnah daripada campuran-campuran orang-orang yang ahli bid'ah dan orang-orang yang merusak agama. Di sini pada itu nyongkos dengan makan minum bayar restoran dan sebagainya nang abahnya umpat rombongan sembahyang dan jamaah guring di masjid pulakan kasarnya guring di masjid sembahyang dan jamaah anak di dunia kalau dilakukan di rumah matinya kan Islam terbagi 73 satu yang surga 72 yang merata ada Islam lagi ada Islam lagi ini Islam lagi dan tidak bisa hasil kesempurnaan yang demikian kecuali jasirin dengan ittifaq segala wa'idah wa'adah ilmu tauhid yang menyatakan atas kesempurnaan dan ilahiyah. Nah, secara hukum maka ini seperti ketuhanan maka ini artinya ulangnya namanya sunnah tetap itu menghajatkan ulangnya yang komplek ilmu itu namanya lama yang menulis di buku bukunya merupakan kumpulan sorot pada taho nahu pada taho tafsir pada taho ada usaha kalau merasa cincin keluar. Tujuan tentangnya busiah ya salah hancur ya maka anak bisi kalau menuliskan ini anak anak yang hati apa cagarnya karena atas seperti ini langsung oleh ini lagi gembok gembok menggembok ini harus ada nama mari. Jadi masukkan jendela pada tempat-tempat lagi menambahin itu namanya merusak anak buah orang. Kenapa tidak mana menulis TR lamun jendela yang itu dibanyak main itu banyak. Jadi kembali menambah naik menangis 7-20 tahun hanya berisi anak dibalik dua itu menangis sekalinya anak berhenti kayaknya orang lain dari seorang melakukan anak memimpinnya jomblo dan sebagainya pemenangan di kepala kami kenakan pada asal pemenangan padahal kalau ini untuk anak menolak membalik anak kurang dan menolakkan bapak kalau nampaknya dulu menolak membalik anak kurang dan menolak hampir tak aman itu akhlaknya bisa merusak anak kurang dan menolak pada gampangnya hendak menjaga anak supaya berilmu apalagi sampai menjadi orang yang abid apalagi menjadi orang yang salah apalagi menjadi orang yang arif billah apalagi yang waliullah pada gampang usaha ikhtiarnya sebar ومن ثم قال الإمام لو بقي الناس على ما كانوا عليه من صفوة الإسلام لما أوجب ناس مشاكل به jikalau manusia yang tetap memegangkan bagus juga karena Allah hendak mengarah kita belajar cuma karena manusia sudah ketuju dalam yang ada bagus nah terpaksa karena mengadakan yang bagus ini ditulis walaupun manahina anhum aykama ja'ani ayyuh kesyafi'i baja'ala wa'abaha min ma'ala surga. Kadang-kadang ditegas juga seperti Imam Syafi'i. Zaman wayah ini bid'ah sudah mengelilingi rumah kita, maka kalau boleh tidak wajib kita mempertahankannya. Tipu-tipu siaran itu ini apa? Napa? Urang memburu hantu, urang menangkap hantu, manusia memburu hantu. Ya. Nangka dua orang bernyanyi, bini-bini laki-laki bernyanyi, pakaiannya yang ada orang laki-laki. Rupanya susah mana kalau mau bernyanyi itu. Apa kata kawan untuk aurat? Sabang malam lalu sudah nanti jalan anak-anak itu nantar lemas siang malam lalu nantar lemas ya lemas ya lemas nah padanya kemana di sekalian kukus jadi sesuatu yang mengarah akan hati yang mengajumkan hati adalah maka itu yang dilihat yang dilihat macam apa orang bisa agak apalagi anak 10 bisa masih itu disini maka maka anak menanggap yang menjauh maka kalau boleh tidak dari kena mahikin hitung sesuatu yang membawa kepada jalan yang benar dan membawa dengan dia akan yang sama jadi harus ada kitab yang menyatakan ini sunnah kitab itu isinya jalan dipaham orang awam, orang alim dan orang arif wasara istighfar di adalah jumatul wafal yusulha menfirudil kifaya maka ada hasilnya jadilah kita berusaha dengan menyatakan dalil-dalil yang masuk di akal dan untuk merusak segala kesamaran hukumnya karbu kifaya. Jadi tuan-tuan dulu membuka majelis memadahkan perbedaan yang ini harus sunnah ini bid'ah hukumnya diruti makhluk para bukti payah laman sujud di istirahat maka berdosa sekampungan wa amma man istarada fi asli min usul al-i'tiqad falyazam bi sa'yi tijaratihi hatta tastaqim usulatuhu intaha. Ada dua orang yang berani dia pada satu asal daripada usul i'tiqad wajib akan dia berusaha keras supaya melapas i'tiqad yang sesat itu sehingga ia mendapat benar i'tiqadnya. Ya orang bahari datangan anak-anak yang dulu yang berusaha umur 78 orang yang mengkajadiakan ikutat yang belum belajarkan bahari dan Allah kaya supaya menjadi ahli sunnah wal jamaah jadi ujian dulu baca begini ya itu sasak Tuhan menggulia ke ini ada yang kelompok misalnya seperti Raden Muhtar Minta juga kaulimnya banyak kali yang menggunakan berkata-kata dia artinya menyatakan alam menulis salah hanya kau bacakan dan menyebabkan hanya tambah dia lah nah pada orang itu kan ini salah itu kesal dan kenapa kaulim biasanya kan jadi dia ilang jadi orang itu kalau nampak kaulim itulah menarikannya orang nyatara sehingga ada nyatanya tabat ilmu hajarnya tabat انتهت علم الإمام وأقره في الروضة وتبعه الغزالة فقال الحق إنه لا يطلق دمه ولا له فطوما فاطمه من الله فاتب المنفعتي وقتل انتفاع حلالا أو من دبنا وجه مجير مضرق وقت الإدراك راما انتهى من أول كتب السير jadi Imam Ghazali bermula yang benar itu tidak bisa dipakai celaan dan pujian maka di dalamnya ada manfaat ada mudarat nang jujur kesudah belum tentu jujur karena memakai nang jujur juga ada campurannya seperti sembahyang kan membaca fasih tapi karena itu kan salah jadinya وَأَعْلَمْ أَنَّ مَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ وَبَصَرٍ فِي دِينِهِ وَسَمْعٍ فِي أَمْرِهِ فَيَكْفِيهِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ بِتَعْرِيفِ اتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَبِالتَّحَذِّرِ مِنْ النَّجْوَى بِالْبِدْعَةِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ وَأَحَادِيثُ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا قَرِيبًا وَقَدْ ضَمَّ اللَّهُ الْمُبْتَدِئِينَ الْجَائِرِينَ الْمُحَرِّفِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى sesungguhnya orang-orang dibutuhkan Allah badannya untuk Islam dan ia sudah mendapat nur dari Tuhan dan ia sudah melihat agamanya dan sudah ia benar pada perkaranya maka cukup sesudah ia mengenal kitab Al-Quran untuk mengetahui mengikut sunnah dan menjaga diri daripada cemerlang kepada bid'ah yaitu hadis yang pertama dari hadis yang sudah kami datangkan akan dia baru saja dan sungguhnya mencela Allah akan orang-orang yang ahli bid'ah yang sesat dan merubah di dalam firman Allah huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun humma ummul kitab wa ukhra mutasyabihah فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الله سبحانه وتعالى أعلم nah ulun selalu berbanggaan banyak-banyak minta ampun minta maaf, minta ridho, minta halal dunia dan akhirat kepada kalian berataan dan minta doakan mana berdoa ulun selalu mahan selamat panjang umur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiy min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihana khairu alaihana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma hamna bil iman wa tawaffana ma'al iman wa tawaffana ma'al iman wa tawaffana ma'al iman wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa ajrana min 'adabi rabbil 'alamin walhamdulillahi